Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di hari Ahad kita belajar musola, masalahnya kita lanjutkan. Ini ibarah kita baca sardan, mungkin hari Ahadnya itu agak sedikit banyak tambahan. Yang minimal untuk baca pertama, sehingga di tiap Ahad yang rekaman itu untuk tinggal merajalah dengan tambahan-tambahan. Warahimahullahu ta'ala. At-tadlis. Tadlis ta'rifuhu aqsamuhu ta'ifat min mudallisin wa hukmu hadithil mudallas. Atau mengerti mudallis. Kalau mudallas itu hadithnya, kalau mudallis orangnya. Mudallis. Qala at-tadlis. Tadlis itu yang tidak saya sampaikan kemarin. Tadlis dari dallasa yudallisu, maknanya az-zulmah. Zulmah. Zulmah yani gelap. Zulmah. Sehingga tadlis fil bai' adalah an yudhira al-ba'i al-mabi' fi suratil hasan wa yukhfil 'aib. Itu tadlis. Tadlis dalam jual beli adalah sebenarnya kitman, seorang penjual menampakkan bagusnya barang dagangannya dan menyembunyikan aib. Sehingga ada khiyar, namanya khiyar tadlis. Ada khiyar majlis, khiyar syarat, ada khiyar tadlis ketika merasa tertipu, ada khiyar untuk membatalkan. Tadlis adzulmah, yani seorang penjual menampakkan barang dagangannya dalam bentuk bagus. Demikian juga tadlis bil hadis. Seorang mudallis yukhfir aib. Seorang mudallis menyembunyikan aib pada hadis dan yuzhiruhu fi suratil hasad. Dia tahu muridnya, afwan. Dia tahu syekhnya, kalau langsung disebut nama langsung orang tahu ini hadis dhaif. Kenapa? Pulang bin pulang dhaif, masyhur. Bagaimana caranya? Dengan dallasah. Di antaranya dengan menyebut dengan sebutan yang orang tidak mengenalnya. Dengan kunyah yang kunyah orang sulit untuk mengenalnya. Ya, kalau langsung sebut Abdullah bin Fulan, sebut Malik bin Hamad misalnya. Orang tahu ini dhaif. Tapi kalau haddatsani Abdullah bin Abdurrahman, susah untuk orang tahu ini siapa. Atau haddatsani Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman, ini sulit untuk langsung diketahui ini dhaif. Bahkan lebih parah dari itu. Yang lebih parah dari itu, kadang seorang mudallis itu menggugurkan, menghilangkan seorang perawi yang dhaif yang ada di antara dua yang sahih, yang thiqah. Iya. Contoh misalnya kita di sini. Abiyu thiqah. Saya ulangi ya Bapak. Abiyu mudallis. Afwan thiqah. Iya. Misalnya Abdurrahman dhaif. Helmi thiqah. Afan itu kadang dia dapat hadis langsung dari Abdurrahman, kadang langsung dari siapa? Helmi. Sehingga kalaupun seandainya Abiyu menyatakan haddatsani Afan an Helmi, itu orang anggap ini memang biasa dapat hadis dari itu. Tapi ada satu hadis sebetulnya Abiyu mudallis dapat dari Affan. Affan dari Abdurrahman. Abdurrahman dari Helmi. Dia berpikir kalau saya langsung saya sebut haddatsani Affan an Abdurrahman an siapa? Helmi, orang tahu dhaif. Kenapa? Di sana dia Abdurrahman. Gitu. Sehingga apa? Dallasah. Dia pun tadlis. Bagaimana caranya? Taswiyah. Haddatsani Affan an Helmi. Betul benar an Helmi kan? Afan an Helmi, tapi dibuang satu orang. Ini namanya apa? Tadlis. Ya, dia yudhir hadis di suratul Hasan wa yufil ain. Ini tadlis. Qala rahimahullahu taala, tadlis adalah siyaqul hadis bi sanadin, membawakan hadis dengan satu sanad. Yuhimu tadi ini mengesankan annahu a'la mimma kana alaih, mengesankan hadis tadi itu sanadnya lebih tinggi daripada alaih fil waqi', pada dari kenyataannya. Tadi kan kalau disebutkan hadatsani Affan an Hilmi, berarti hadis siqah an siqah, padahal ternyata ada yang sebut juga satu orang dibuang. Nah, warahimahullahu taala wa inqasimu ila qismain, terbagi dua. Nah, oleh karena itu, kenapa para ulama kita seperti Syubah menyatakan at-tadlis akhul kadib. Iya, tadi itu akhul kadib kan seperti ini. Sudah nyerempet-nyerempet dusta. Qala wa inqasimu ila qismain tadlisul isnad wa tadlisus suyukh. Tadlis isnad, tadlis suyuh. Fatadlis isnad, tadlis isnad adalah an yarwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu min qawlihi aw yarahu min fi'lihi. Tadlis isnad adalah seorang meriwayatkan dari orang yang dia ketemu. Betul bertemu. Iya. Dia pernah umrah dan kebetulan ketika umrah atau haji bertemu dengan sesalih Fauzan hafizahullah ta'ala misalnya. Diriwayatkan, disampaikan dari ucapan sesalih Fauzan, padahal malam yasma'hu min qawli, satu ucapan yang tidak dengar langsung. Pulang ke Indonesia langsung kalau sesalih Fauzan kata-kata, kesannya mengesankan orang dengar langsung, padahal tidak. Ini tadlis. Atau yarahu min fi'li, atau dia meriwayatkan tentang ucapan seseorang yang tidak dia lihat. Pulang langsung, saya bilang saya lihat dusta. Tapi ternyata misalnya Al-Albani rahimahullah, Syaikh Fauzan, Sarabi berbuat begini. Orang yang dengar ngelihatnya kayaknya orang lihat langsung dengan cerita seperti itu, padahal ternyata dia dapat dari orang lagi. Ini namanya apa? Tadlis isnad, meriwayatkan dari orang yang pernah bertemu dengannya, pernah dia temui, satu yang tidak dia dengar langsung atau tidak dia lihat langsung berbuat. Namun ini bedanya mudalis dengan kadzdzab. Bilafzin yuhimu anu sami'ahu ra'ahu, dengan lafaz yang mengesankan, tidak memastikan, tidak dengan menyatakan ro'ah itu atau sami itu, kalau itu sudah dusta. Itu hanya kesan, mengesankan dia mendengarnya atau melihatnya. Misal qara atau fa'ala, betul memang boleh berkata, boleh melakukan, tetapi dia tidak lihat langsung, tidak dengar langsung. Au an fulan, atau anna fulan qala au fa'ala wa hadza. Ini tadlis. Ini tadlis. Yang kedua, wa tadlis suyukh, saya sebutkan di awal, adalah an yusammiya rawi syaikhahu au yasifahu bighairi mustahrabihi. Seorang rawi menamai syekhnya atau mensifatinya dengan sesuatu yang tidak masyhur. Yang masyhur tadi misalnya Humaid bin Hamad. Tapi kalau dia bilang haddatsani Humaid bin Hamad, orang harus bilang sa'ain. Kenapa? Ini sanadnya Humaid bin Hamad gitu. Tapi dia akhirnya apa? Menamakan gurunya dengan nama yang tidak masyhur. Haddatsani Abdurrahman ibni Abdul Jabbar. Betul semuanya kan, Abdurrahman semuanya Abdul Jabbar. Iya. Semuanya hamba Allah. Tapi orang bingung. Tidak langsung bisa langsung nebak siapa Abdurrahman bin Jabbar ini. Atau dia masyhur dengan Abu Abdullah kunyahnya. Kalau dia bilang hadatsani Abu Abdullah As-Sundawi misalnya, langsung ah ini dhaif. Tapi cari namanya lagi. Oh, ada dia punya nama anak yang tidak masyhur. Iya, langsung hadatsani misalnya Abu Tufail. Sundawi umum langsung Al-Andalusi. Betul. Orang enggak susah, siapa sih Abu Tufail Al-Andalusi? Ini namanya apa? Tadi suyu. Qala oh ya, sifat itu memberi sifat dengan yang tidak masyhur. Fayuhimu annahu ghairu, sehingga mengesankan ini orang lain. Orang lain. Tidak langsung bisa ditebak ini waif. Kenapa dia berbuat demikian? Imma liqanihi asghara minhu. Bisa jadi karena syekhnya itu lebih kecil. Fala yuhibbu an yudhhira riwayatahu amman dunah. Dia tidak senang menampakkan periwayatan dia di orang lebih kecil dari dia umurnya. Ini namanya apa? Dawa'i tadlis. Ini faktor penyebab kenapa dia berbuat tadlis. Ini diantaranya. Karena menganggap kalau meriwayatkan dari yang lebih kecil itu aib. Sehingga dia pun menyebut gurunya dengan seperti ini. Karena anggapannya tercela, kurang bagus. Sehingga dia pun meriwayatkan dengan seperti ini. Tidak senang riwayatnya dari orang lebih muda. Apa namanya? Terlihat. Atau yang kedua, wa imma li yadhunnan nasu kasrata syuyukh. Ini dawa yang kedua, ingin dianggap banyak syekhnya. Sehingga apa? Satu syekh dia sebut dengan nama yang banyak. Kadang alhamdulillah istafadtu ya min Abi Abdullah, kadang istafadtu min Abi siapa misalnya? Abi Yusuf, istafadtu min Abi Ridwan, istafadtu min Abi Nu'aim misalnya. Kalau orang satu, orang barok. Tapi kayaknya orang, oh, empat orang gurunya nih, padahal cuma satu. Ini contohnya. Iya. Qala wa amma di ghairihima minal maqasid. Atau tujuan-tujuan lain. Itu diantara tujuan, iya, penyebab orang tadlis diantara ini. Kadang karena menganggap kalau belajar kepada yang muda-muda celah, atau ingin memperbanyak, menampakkan banyak guru. Allah alam. Cukup.